Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah akan kita lanjut pelajaran kita. Terakhir adalah sampai selesai tentang masalah musnad ilaih, yaitu mubtada atau fa'il atau naibul fa'il. Terus sudah selesai penggunaan domir, kapan pakai domir, kapan pakai dohir, kapan pakai alam. Semua itu dibahas pada ilmu al-ma'ani. Qala al-mu'allif wafaqahullahu ta'ala al-musnad, yaitu khabar atau fi'il. Yudhaful musnadu wa yudhkar lima marra fil musnadi ilaih. Musnad itu juga kadang disembunyikan, kadang pula disebutkan, dan itu tentu yang asal adalah disebutkan. Lima marra fil musnad ilaih, sebagaimana atau disebabkan apa yang telah berlalu dalam pembahasan musnad ilaih, sama pembahasannya, kapan disebutkan, kapan disembunyikan. Wa yakunu fi'lan, dan musnad itu bisa berupa fi'il atau isim karena khobar. Kalau fi'il itu ada maknanya, yaitu litakyidi bizaman. Tujuannya adalah untuk mengikat dengan zamannya fi'il, yaitu salah satu dari madi atau mudhari, madi atau hal atau mustaqbal. Itu litakyidi bizaman, yaitu zaman yang dihasilkan oleh fi'il, karena fi'il itu pasti maknanya adalah madi atau hal atau mustaqbal. Adapun kalau isim, ini enggak ada kaitannya dengan zaman, jadi di bawah maknanya itu terus menerus. Maka khobar yang menggunakan isim ini lebih, maknanya lebih subut, lebih dawam, lebih senantiasa. Wal ifadati tajaddud, dan juga ada makna yang lain, tujuan yang lain kalau pakai fi'il itu, yaitu untuk memberi faedah tajaddud, masih menerima pembaruan, masih sedang berlangsung. Itu makna tajaddud, masih sedang berlangsung atau akan, pokoknya masih ada pembaruan kalau pakai fi'il, apalagi fi'il mudhari. Wa yakunu isman, dan juga musnad itu bisa berupa isim. Tujuannya adalah li tsubut, untuk memberikan tsubut. Ini faedah yang bagus untuk memahami ini adalah dalam surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu, di situ pakai a'budu, ma ta'budun, wala antum abiduna ma a'bud. Itu sudah pernah saya sebutkan beberapa fawaid dari Al-Imam Ibnu Qayyim dalam surat Al-Kafirun, itu terkait pakai isim kafirun dan juga antum abiduna. Terus ada yang pakai fi'il. Itu untuk mempraktekkan masalah ini paling bagus itu di dalam surat Al-Kafirun. Wa yakunu isman li tsubut, ada kalanya khabar itu atau musnad itu berbentuk isim, tujuannya untuk tsubut wa dawam, dan untuk kesenantiasaan. Wa yuqaddam, dan ada kalanya juga musnad itu didahulukan daripada musnad ilaih. Kalau musnadnya itu berbentuk fi'il, ya jelas muqaddam, wa yuqaddam. Ini adalah khusus bagi khobar. Karena kalau fi'il sudah jelas dia senantiasa muqaddam, fi'il enggak bisa diakhirkan dari fa'il. Wa yuqaddam li takhsis, tujuannya adalah untuk takhsis. Wa tafa'ul, atau tujuannya adalah untuk optimis. Wa tashwiq, dan juga untuk membuat penasaran atau membuat rindu. Tashwiq. Qala al-idhah, penjelasannya, man hadhiqal musnada ilaihi wa arafal ghorda min zikrihi au hadzihi ila akhirihi arafa ahwal al-musnad. Barang siapa yang faham, hadhiqal itu faham dan jeli tentang musnad ilaih, dan dia juga mengenal tujuan dari kapan musnad ilaih itu disebut, kapan disembunyikan, dan juga hukum-hukum yang lain, arafa ahwal al-musnad, maka dia juga akan tahu secara otomatis Hukum-hukum musnad, karena hampir sama. Musnad ilai dengan musnad itu dalam masalah ma'ani itu sama. Wal musnadu qad yakunu fi'lan. Dan musnad itu bisa berupa fi'il. Tujuannya adalah litakyidi biwahidin minal azminati tsalatsah. Tujuannya untuk mengikat dengan satu dari waktu, tiga waktu, yaitu madi, al-madi wal hal wal istiqbal. Al-madi wal hali wal istiqbali. Fatakulu qara'a Zaidun au yaqra'u ay al-an au ghadan. Adapun mudhari' maka maknanya adalah hal atau istiqbal, dan nanti untuk memurnikan kepada hal atau istiqbal ini butuh qarina yang lain. Butuh qarina yang lain. Qala fa idza kana al-musnadu isman, tadi kan kalau musnadnya itu fi'il. Sekarang kalau musnadnya itu berbentuk isim, nahwu Muhammadun sakhiyun. Contohnya adalah Muhammad sakhi. Muhammad adalah seorang yang derma. Sakhi adalah orang yang derma. Fadalalatuhu ala subut wa dawam hina idin. Maka penunjukannya adalah diinginkan untuk subut dan senantiasa. Jadi Muhammadun sakhi, Muhammad adalah seorang yang dermawan. Ini enggak perlu ditanya sudah dermawan, telah dermawan, atau sedang, atau akan. Ini enggak perlu ditanya. Karena maknanya isim itu ya subut, tetap dia itu. Jadi lebih kuat. Muhammadun sahiyun ini lebih kuat daripada sahwa Muhammadun. Karena maknanya adalah subut. Kalau pakai isim, nah ini nanti akan, kalau faedah ini bagus sekali. Nanti kita pakai dalam memaknai ayat-ayat Allah. Itu akan sangat berguna sekali. Kapan Allah menggunakan isim, kapan menggunakan fi'il. Ini semuanya ada maknanya. Salah satu makna yang dalam memaknai ini yang terbagus ada dalam kisahnya Nabi Musa dalam surat Al-Qasas. Fakhoroja minha khaifay yataraqqab. Maka Nabi Musa keluar dari desanya, dari negerinya dalam keadaan takut, yataraqqab, dan dia beliau itu apa? Ada kalanya menengok ke belakang, mengawasi. Di sini khaifannya pakai apa? Pakai isim. Khaifan pakai isim. Ya tarokopnya pakai fi'il. Ini termasuk lafaz Al-Quran yang sangat tepat. Karena apa? Karena khaifan ini senantiasa terus dalam keadaan takut terus. Tapi kalau ya tarokopnya ini sekali-kali. Paham? Khaifannya terus, ya tarokopnya itu sekali-kali. Enggak mungkin toleh-toleh terus ya. Ngeluh. Yang namanya merasa khawatir atau merasa diawasi ini yang namanya sedang lari, seorang dalam pelarian, enggak mungkin tola-tola enggak sampai-sampai. Makanya di sini termasuk faedah fa kharaja minha, Nabi Musa keluar dari negerinya dalam keadaan khaif, pakai isim, karena terus rasa takut ini terus menghantui. Adapun nyata rakabnya merasa diawasi sekali-kali, ini sambilan. Adapun takutnya maka terus. Ini termasuk faedah kita dalam mempelajari balaghah itu seperti ini. Ketika isim itu maknanya adalah subut. Ketika fi'il itu adalah tajaddud. Ini tajaddud. Ya tarakkab ini tajaddud. Bukan di makna, bukan keinginannya itu mudhari' atau hal atau istiqbal, enggak, tapi ini maknanya adalah tajaddud. Perbuatannya itu sekali-kali atau terkadang diperbarui, itu maknanya. Wa amma idza kana fi'lan, adapun musnad itu juga berbentuk fi'il, nahwu Zaidun yashu. Zaid itu sedang atau akan sahi. Fal ifadati tajaddud. Maka ini maknanya adalah tajaddud. Senantiasa terbaharui. Wa la yufidu dawam, seperti ini Zaidun yashu ini maknanya enggak dawam. Berarti belum jadi sifat. Belum jadi sifat, ini masih mimbabil khobar. Sedangkan kita tahu dalam faedah, dalam kaidah asma wa sifat, babul khabar ausa'u min babis sifat. Ini jadi belum jadi sifat. Belum sifatnya Zaid itu, dia itu adalah si dharma, belum. Ini hanya sebuah sebatas perbuatan. Zaid sedang melakukan perbuatan dharma, yaitu yashu. Belum menjadi sifatnya. Itu sama fulan yasrik. Fulan sedang mencuri, sama fulan sarik itu maknanya lah beda toh. Fulan Yasrik sama Fulan Sarik itu sudah beda. Fulan Yasrik mungkin baru sekali itu, tapi kalau Fulan Sarik ini sudah menjadi sifat. Qala wa yuqaddamul musnad litakhsis, ada kalanya didahulukan musnad, tujuannya macam-macam. Kalau mau penyebutan yang full ada dalam ilmu balago yang lain. Kalau ini cuma sebagian saja. Litakhsis, tujuannya litakhsis. Nahwu lillahil amru. Al amru lillah, sebenarnya seperti itu. Didahulukan musnadnya yaitu lillah atau muta'alliq dengan kainun. Al amru kainun lillah. Tujuannya adalah takhsis, hanya milik Allah. Hanya milik Allah lah segala urusan. Aulitif aulit tafaul atau tujuannya untuk optimis. Kakauli kalil marid fi afiyatin anta. Sehat, semoga sehat. Semoga segera sehat kamu. Jadi ini maknanya adalah litafa'ul tafaul didahulukan, disebutkan dulu sehatnya. Sehat ya kamu. Auli annahu yajibu taqdimuhu fi tarkibil kalam, atau karena mungkin disebabkan dia itu wajib untuk didahulukan di dalam susunan atau dalam kaidah nahwu. Nahwu kaifal hal, aslinya alhalu kaifa. Alhalu kaifa, tapi karena kaifa itu termasuk sesuatu yang memiliki sodaro, memiliki sodrul kalam, memiliki hak untuk di depan seperti isim istifham, seperti man, macam-macam itu. Man anta, aslinya anta man. Tapi karena man itu memiliki sodrul kalam, sodarotul kalam, maka dia didahulukan. Walid tashwik, ada kalanya juga untuk membuat penasaran atau membuat rindu. Nahwu laka indi al yauma jaizatun. Jadi orang kalau bilang kamu akan mendapatkan, nah jadi seperti itu hadiah, nah, kan belum jelas ketika kamu akan dapat, nah, orang yang diajak bicara kan nunggu dapat apa ya, tapi kalau sudah didahulukan dulu ini hadiah buat kamu, nggak ada penasarannya. Tapi kalau sebentar lagi kamu akan mendapatkan apa ya, nah, jadi tashwik. Laka indi al yauma jaizatun, jaizah sebagai mubtada, laka sebagai khabarnya. Qala wali annahu aham, atau karena juga mungkin khabarnya ini lebih penting, dan ini yang paling banyak, ini yang termasuk yang sangat banyak dalam Al-Qur'an didahulukan, karena memang dia adalah aham yang paling lebih penting untuk disebut duluan. Wal maqsudu bil ikhbar, dan dia adalah maksud utama, tujuan utama dengan sebuah pemberitaan tersebut. Kakaulihi masakinu ahlul iski hatta kuburuhum. Ahlul iski sebagai mubtada, masakinu sebagai khabarnya, tapi didahulukan. Ini dalam bahasa Indonesia juga banyak. Oh, batil itu. Aslinya yang mubtada kan mana? Itu kan. Batil itu khabarnya. Tapi karena yang lebih penting, kasihan kamu. Aslinya kamu kasihan. Jadi dalam bahasa Indonesia juga banyak seperti itu, didahulukan khabarnya, didahulukan musnadnya, karena memang dialah yang lebih utama untuk disebut. Wa batilum makanu ya'malun. Aslinya makanu ya'maluna batil, gitu. Kaqaulihi masakinu ahlul iski hatta kuburuhum. Hatta di sini ibtidaiyah. Kuburum sebagai mubtada. Turabun mubtada, alaiha khabarnya turab dan jumlah mubtada khabar, baru jadi khabarnya kuburuhum. Alaiha turabud dzulli bainal maqabiri. Kasihan sekali masakin, bahasa Arab kalau miskin itu maknanya adalah kasihan. Kasihan sekali para pecandu asmara. Sampai-sampai kuburan mereka di atasnya itu ada pusara kehinaan di antara kuburan-kuburan yang lain, sampai kuburan-kuburan dewe hina, ketoro dewe. Kelihatan sendiri kalau kuburannya itu adalah kuburan orang pemuja cinta, budak cinta. Sampai kuburannya pun kelihatan beda dengan kuburan yang lain. Sampai di kuburan masih hina. Masakinu ahlul ishqi hatta kuburuhum alaiha turabudzulli bainal maqabiri. Maka syahidnya di sini adalah masakin. Masakin adalah musnad, ahlul ishqi adalah musnad ilaihnya. Aslinya ahlul ishqi masakinu. Para pemuja cinta, para budak cinta, mereka adalah orang-orang yang sangat kasihan sekali. Catatan kaki nomor satu, al-musnadu wal khabar, masakin. Walamma sami'a Ibnul Mu'taz hadal baita, ketika Ibnul Mu'taz mendengar bait syair ini, qala la wallahi ma adzallallahu turaba qabrin turaba qabri asyikin qattu. Membela, sungguh demi Allah, tidak, Allah tidak pernah sekalipun menghinakan pusara. Pusara itu ya tanah di atas kuburan itu. Pusara kuburannya seorang yang mencintai sama sekali. Bal ajallahu Allahu azzahu, bahkan Allah memuliakannya dan Allah meninggikannya. Tsumma ansyada syi'ran li nafsihi bihadzal makna. Kemudian Ibnul Mu'taz mendatangkan syair yang lain yang membela dan memuji-muji para pemuja cinta. Wa qilahu makadzibun fi dakwa, dibatalkan dua-duanya. Halah gedabrus kabeh. Yang mengatakan kuburannya pemuja cinta itu lebih hina dari kuburan yang lain, ini juga gedabrus. Yang mengatakan kuburannya mereka itu lebih mulia juga, ini juga sama omong kosong semua, enggak ada dalilnya. Ini masalah musnad. Ini masalah musnad, disebutkan atau disembunyikan. Terus kapan pakai isim, kapan pakai fi'il, kita tahu tadi itu. Qala muta'alliqatul fi'il. Muta'alliqatul fi'il yaitu hal-hal yang berkaitan keterangan-keterangan fi'il. Ini dari sisi umum. Tapi kalau dalam ilmu nahwu yang namanya muta'alliq itu cuma jar majrur sama dorof. Cuma di sini beda. Kalau muta'alliqatul fi'il ini ada banyak. Fa'il, maf'ul bi, hal, dorof, jar majrur, semua itu adalah menerangkan atau keterkaitan dengan fi'il. Sesuatu yang berkaitan dengan fi'il. Qala yuhdaful fa'il lil ilmi bihi. Ada kalanya fa'il itu disembunyikan karena sudah diketahui. Awil jahli bihi, atau karena memang belum diketahui kapan kita itu menggunakan naibul fa'il. Yuhdaful fa'il di sini maksudnya digunakan sighah majhul. Bukan kok disembunyikan. Pertama karena sudah diketahui, atau karena malah lawannya yaitu belum diketahui. Awil khawfi minhu, atau karena ditakuti. Awil khaw, awil aw alaihi. Apa bedanya khawf minhu sama khawf alaihi? Khawf minhu itu takut kepada dia, kalau khawf alaihi menakutkan dia, mengkhawatirkan dia. Jadi enggak kita sebut fa'ilnya karena imma karena kita takut dari fa'il tadi, atau karena kita justru mengkhawatirkan si fa'il tadi, makanya enggak kita sebut. Itu makna awil khauf alaih. Awil ikhtisor, atau karena meringkas. Nahwu kusiraz zujaj, kaca itu telah dipecahkan. Siapa yang memecahkan? Enggak disebut. Qala wa yudaful maf'ul lil bayani ba'dal idham. Dan maf'ul, kapan disembunyikan maf'ul? Karena nanti ada al-bayan ba'dal ibham, yaitu setelah insyikta. Audaf itawahumi ghairil murad, atau untuk menepis dugaan sesuatu yang tidak diinginkan. Nanti akan dengan syarah akan jelas insyaAllah. Aulil umum, atau maf'ul juga disembunyikan itu karena umum. Enggak perlu disebutkan maf'ulnya, biar umum. Aulil ikhtisar, atau untuk meringkas. Au mura'atil fasilah, atau untuk memelihara apa namanya fasilah, pemisah-pemisah kata biar pas di dalam puisi atau di dalam omongan, itu biar belakang-belakangnya itu pas. Qala al-idhah muta'alliqatul fi'l hiya al-fa'il wal maf'ul bih wal hal wad dharaf wal jar wal majrur. Itu yang dimaksud dengan muta'alliqatul fi'l, hal-hal yang terkait dengan fi'il. Wa ahammu ma yu'na bihil balaghiyun ma yakni, benar ya. Wahammu ma yakni. Gimana? Gitu kan wahammu ma yakni bil balaghiyun. Atau ya tani. Dan yang paling penting yang maksud atau yang diinginkan oleh ahli balaghah dalam masalah ini mayat tani bil balaghiyun fi hadzal bab adl al hadzf. Jadi sebenarnya balaghah itu termasuk pembahasan yang paling penting itu adalah bab hadzf. Itu sangat memiliki dampak sekali. Memotong omongan atau menyembunyikan atau mentakdirkan omongan ini sangat memiliki pengaruh. La siyama fil maf'ul wal fa'il, terkhusus dalam masalah maf'ul dan fa'il. Kapan kita menyembunyikan fa'il, kapan kita menyembunyikan maf'ul. Ini adalah termasuk pembahasan yang paling penting dalam ilmu balaghah. Fa idza qulta kusira zujaj, apabila kamu katakan kaca itu dipecahkan, bi an hadzal fa'il, kamu sembunyikan fa'il, wa aqsamta wa aqamta muqamahu, kalau fi'ilnya itu aqoma maka maf'ul mutlak, maka maf'ul fihnya itu muqoma, kalau qoma maka maf'ul fihnya itu maqoma, bacanya seperti itu ya. Makanya di sini wa aqamta muqamahu, wa aqamta muqamahu al maf'ula, kamu sembunyikan fa'il dan kamu gantikan pada tempatnya fa'il tadi maf'ul. Fa innal hadfa fil kalamil balighi huna la budda an yakuna li ghurd, maka saat itu ketika kamu menyembunyikan tadi, maka penyembunyian tadi dalam ucapan yang bagus itu harus ada tujuannya, enggak boleh sia-sia. Kal ilmi bihi, mungkin karena sudah diketahui, wa anta turidul ikhtisar, sedangkan kamu pengen meringkas, oh, sudah diketahui dan pengen ringkas, ya usah, enggak usah disebutkan. Auli annaka la ta'lamu man huwal kasir, atau karena kebodohan, karena kamu enggak tahu siapa yang memecahkan. Auli annaka takhafu minhu, atau karena mungkin kamu tahu tapi kamu takut. Nah, makanya kamu enggak berani nyebut namanya, siapa yang memecahkan. Au takhafu alaihi, atau kamu mengkhawatirkan dia, takut si fa'ilnya tadi nanti akan terkena resikonya. Itu makna takhafu alaihi. Auli annaka turidul ibhama ala sami, atau memang sengaja kamu ingin membuat teka-teki kepada orang yang mendengar, ibham, sengaja kamu ingin bikin penasaran. Auli muraatil wazan, atau untuk menjaga wazan. Wazan di sini adalah wazan kalam, maksudnya wazan puisi, wazan syair. Jadi seorang syair itu, bikin syair itu berat karena harus cari makna yang pas, terus harus bertabrakan dengan arut, ilmu arut. Nah, ini makanya harus pinter. Harus, kalau enggak bisa pakai fi'il maklum, harus pakai fi'il majhul. Pokoknya harus dirubah-rubah. Biar bagaimana, biar bisa pas. Au muwafaqati saja, atau untuk mencocoki saja. Kalau saja itu akhiran. Saja itu akhiran. Tiap akhir-akhirnya itu namanya saja. Tiap akhiran omongan itu namanya saja. Kalau wazan ini di tengah, di depan, semuanya terkait dengan wazan. Au itharil maf'ul ala zikril fa'il, atau memang kamu itu lebih mengutamakan menyebutkan maf'ulnya daripada fa'ilnya. Maksudnya lebih penting maf'ul daripada fa'il. Itu termasuk salah satu tujuan mabni majhul. Lebih penting maf'ulnya daripada fa'ilnya. Wa fi dzalika yaqulun nadhim, dalam hal ini sebagian nadhim mengatakan wa hadzuhu lil khaufi wal ibhami wal wazni wat tahkiri wal idami wasaj'i wal wifaqi wal isari wal ilmi wal jahli wal iftisari. Menyembunyikan fa'il itu ada kalanya karena takut, atau karena ingin sengaja diibham, atau karena untuk mencocokkan dengan wazan arut, atau untuk merendahkan. Ini juga termasuk merendahkan. Fa'ilnya enggak ada bobotnya sama sekali sehingga enggak perlu disebut. Wal idom, atau justru malah untuk memuliakan, seperti sering kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah jelas yang menciptakan atau sudah jelas yang melakukan adalah Allah. Itu maknanya lil idom. Mengagungkan. Was saja, demi saja, wal wifaki, wal isari, dan wifak, yaitu mencocokkan, wal isar, dan juga lebih mengutamakan maf'ul daripada fa'il, wal ilmi, dan juga karena sudah diketahui, wal jahalkan, atau karena belum diketahui, wal istisor, atau demi meringkas. Itu kapan fa'il itu disembunyikan. Adapun maf'ul disembunyikan itu kapan? Besok lagi ya, Pak? Sudah ya? Sudah, biar nanti awet, ingat, sedikit-sedikit saja. 15. Terus mari ya, insya Allah. Ya, ini kan memang maju waktunya. Tapi tadi belum bacanya kok, lupa tadi saya. Wa'amu mayu'na, ini gimana ini? Wa'amu. Bisa wa'amu mayu'na bil balagiyun. Jadi balagiyun sebagai naibul fa'ilnya. Jadi yang paling penting yang identik dengan orang-orang balagoh gitu. Mayu'na bil balagiyun, yang orang-orang ahli balagoh itu ditunjuk, dimaukan dengan sesuatu itu adalah hadaf. Jadi termasuk keistimewaan atau termasuk sesuatu yang identik dengan balagoh adalah ini, bab hadaf. Bab hadaf. Ini penting sekali bab hadaf ini. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa semua juga ada bab hadaf ini, ada semua. Karena gak mungkin semua ucapan kita sebutkan, semua susunan kata harus kita sebutkan, gak mungkin. Pasti ada hadaf. Tapi bahasa Arab, sebagaimana dikatakan Al-Jurjani, termasuk yang paling berani di dalam uslub satu ini, hadaf ini. Termasuk bahasa Arab adalah salah satu bahasa yang paling berani di dalam uslub hadaf ini. Taib, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.